Maksudnya bahwa keimanan orang itu bertingkat-tingkat. Pakaian itu adalah keimanan. Di dalam mimpi ada yang imannya tipis, yang tadi pakaian itu sampai ke dadanya, ada yang imannya lebih sempurna-sempurna. Dan imannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an adalah iman yang sempurna. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari apa yang telah kita jelaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.